rasa yang kelam berkabut. Rusaklah sudah leralah jiwa, rasa yang leralah jiwa. Bagai lawana rungkai nasibnya, rasa yang rungkai nasibnya. Berkaca padukan satu buana indah, alas sayang buana indah. Tentulah rahmat fitra tercita, alas sayang fitra tercita. Berkaca.